Saudara-saudara, demikianlah dari darah biru yang sudah menyampaikan, kita ini kaum-kaum darah merah, mendengarkan saja. Mas Pangeran, kita sebelum saya lemparkan, saya aturi Kanjeng Kiai menyampaikan beberapa hal mengenai, karena ini harus dirangkai. Jadi Indonesia itu belasan ribu pulau, puluhan kerajaan, rakyatnya yang bengal banyak, yang bodoh banyak, yang pinter keblinger banyak, yang minteri juga banyak, dan itu harus dirangkai. Dan yang bisa merangkai itu adalah kekuatan cinta. Tapi itu nanti, Mas Pangeran, ada satu dua hal mungkin yang ingin disampaikan untuk terakhir, mungkin sekedar session ini sebagai menutup. Monggo, silakan. Hadirin yang memuliakan, sebelumnya salam daripada 70 Raja Sultan yang bersama kami hari ini di Jakarta. Sengaja memang kami tidak publikasikan, namun kelihatannya Cak Nun ini tahu bahwa kami bersama di sini, dan tadi sangat mendadak sekali, jadi kami sengaja membawa yang masih bisa seger, yang masih bisa melek, yang lainnya sudah tertidur loyo. Kalau para hadirin sekalian yang kami muliakan mengenal Cak Nun, tapi saya kira tidak tahu siapa Cak Nun sebenarnya. Begini para hadirin, tahun yang lalu, ini saya cerita sedikit tentang Cak Nun. Tahun yang lalu itu, di peringatan Maulid Nabi yang dihadiri oleh puluhan ribu pesantren kiai dan di Kesultanan, alun-alun Kesultanan, Istana Kesultanan Pontianak, disitulah yang kita katakan Manunggaling Kaula Gusti, atau samalah antara raja dan rakyat, diberikanlah sebuah penghargaan tertinggi sebagai tokoh pelestarian budaya di keraton-keraton senusantara. Dan disitulah dari Yayasan Pakubuwono ke-12 dengan aset pusaka dari Sri Sunan Pakubuwono ke-12 memberikan pusaka tersebut, sebuah keris peninggalan kerajaan-kerajaan masa lalu, diberikan penghargaan tersebut, diberikan oleh seorang Sultan Pontianak kepada seorang hamba Allah yang namanya Cak Nun. Saya yakin beliau tidak akan mengutarakan, karena dia tanya, beneran pusakanya diapakan? Saya bilang, bawa tidur, taruh di bawah bantal, nanti ceritakan pada saya apa isinya, tapi saya tidak akan cerita apa isi mimpi. Beliau lah nanti akan menceritakan, kalau beliau sanggup menceritakan apa isinya. Demikianlah pada hari ini sekalian. Jadi sekali lagi, disitulah satu adanya keterikatan yang dulu para raja ini begitu mulianya, jauh pada rakyatnya, duduk rakyatnya di bawah, sekarang ini sudah menyatu. Dan harapan kami adalah semoga ini semuanya dapat langgeng dan kita sama-sama memuliakan bangsa ini secara bersama. Kanjeng Pangeran, para raja yang berada jauh di depan saya sedang bersama-sama mencari cakrawala. Tidak hanya Panwaslu yang bisa bikin puisi. Pangeran Gunarso berada beberapa langkah di depan saya sedang memegang tali yang sangat besar dan panjang. Nanti saya akan titip satu pertanyaan supaya tidak menjadi ganjalan pada para hamba Allah yang di depan kita ini. Beliau ini, Pangeran Gunarso ini, adalah yang diamanati atau diwasiati oleh almarhum Raja Pakubuwono yang terakhir untuk menyambung tali antara mutiara-mutiara dan intan-intan senusantara untuk mencoba bersama-sama mencari maknanya kembali yang sudah sangat dilupakan dan ditinggalkan. Karena bangsa Indonesia, jangankan raja-raja, dirinya sendiri saja diremehkan dan dilupakan. Nah, jadi saya ingin beliau nanti agak sedikit menjelaskan mengenai sedikit proses penyambungan tali itu. Nomor dua, di manakah letak Hamengkubuwono ke-10 dalam soal itu? Kita transparan saja. Oke, saya minta diingatkan oleh Iwan untuk beberapa poin. Saya ingin ngambil ilmunya ya, teman-teman sekalian. Saya pertama, karena selalu disebut menegakkan cinta menuju Indonesia mulia, jadi pertama harus pakai ilmu Jawa Nyun Sewu Kanjeng. Jadi kalau dalam Jawa, kalau dalam kebudayaan batin Jawa, itu ada tiga tingkat yang akan dicapai oleh setiap pengabdi kehidupan. Yang pertama adalah kasekten atau kesaktian. Di atas kasekten itu ada yang namanya kamukten. Itu kalau dalam bahasa Arab itu tingkat mutakin. Kalau kasekten itu ya kuat saja dia, kuat, hebat, jaya gitu ya. Tapi kalau di atasnya ada mutakin, dia tidak hanya kuat tapi dia bertakwa. Yang nomor tiga, yang paling atas adalah kamulian, yang di sini disebut menuju Indonesia mulia. Seluruh yang bisa dicapai oleh demokrasi itu hanya tingkat pertama, yaitu kasekten. Kesaktian itu bisa karena dia terpilih untuk menjadi penguasa, bisa karena dia kaya raya sehingga bisa beli mobil 8 dalam waktu 1 bulan, bisa karena dia menguasai akses-akses bermacam-macam sehingga menjadi broker. Tapi itu semua hanya kekuatan, dan kekuatan itu untuk saya pribadi sangat tidak menarik karena sangat mudah untuk mendapatkan kesaktian. Bahkan ilmu kebal saya buang, karena kalau saya pakai ilmu kebal, saya kehilangan sensitivitas. Saya tidak bisa merasakan sakit lagi, saya tidak bisa dicubit lagi, sehingga saya kehilangan interaksi yang paling laga enak rasanya enak. Kamu kebal, kamu tumut-tul aneh. Saya berada di antara orang-orang mulia dengan orang-orang hina. Jadi saya memakai bahasa di antara. Jadi ilmu kebal, ilmu kaya, ilmu kemasyhuran, ilmu kekuasaan itu sangat dikejar-kejar orang, dan puncak demokrasi itu hanya di situ. Demokrasi yang tanpa ilmu adalah satu pandangan yang tidak mampu membedakan kerikil dengan mutiara atau intan. Maka nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai raja dan mengenai demokrasi atau sistem-sistem modern. Tapi itu nanti dulu. Kita ngomong dulu sedikit tentang di atas kesaktian ada kamukten, di atas kamukten ada kamulian. Dan kenduri cinta tidak tanggung-tanggung. Yang dia cari adalah kamulian. Karena kalau orang mulia, dia lebih sakti dari sakti. Dia lebih mukti dari mukti. Karena orang yang sudah mulia itu tidak punya kepuasan untuk membuktikan kehebatannya. Tidak ingin membuktikan bahwa dia sakti. Karena dia sudah memenangkan kesaktian di dalam dirinya. Orang yang masih baru mencapai tingkat kesaktian, dia tidak tahan terhadap kesaktiannya. Sehingga dia selalu ingin menunjukkan kesaktiannya. Orang yang tidak punya kepercayaan diri adalah orang yang mencari-cari jabatan. Karena dia tidak percaya sama dirinya. Sehingga dia sangat membutuhkan alat bantu. Apa itu jabatan presiden, jabatan anggota DPR dan sebagainya. Sehingga kita harus sayang sama mereka dan kita bantu mereka supaya lebih mandiri kapan-kapan. Ini soal ilmu, saya gak ngomong negara. Saya ini ngomong soal ilmu manusia. Nah, orang yang kuat ini tidak ada hubungannya sama baik atau buruk. Jadi orang yang kuat, yang sakti itu bisa sangat baik, bisa sangat buruk. Karena dia tidak ada ikatan untuk itu. Dia hanya tahunya dia ban kuning, ban coklat, ban hitam. Kan gitu. Tapi orang yang mampu menggunakan kesaktiannya untuk manfaat sosial yang luas, untuk pengabdian kepada rakyat, dan dia teruji di situ dan dia tahan di situ, maka dia akan menjadi mukti. Kalau dalam Jawa begitu. Jadi mukti adalah ketika seseorang lulus menggunakan kekuatannya, kekayaannya, jabatannya, kemasyhurannya dan sebagainya untuk manfaat-manfaat yang lebih luas. Apa dia raja, apa dia presiden, terserah. Tapi kekuatannya itu, kesaktiannya itu digunakan untuk manfaat kerakyatan. Maka dia akan mendapat kamukten. Ini saya undir, pangeran. Kamukten itu juga bisa menjadi bahaya bagi diri seseorang karena ada bermacam-macam kesombongan yang muncul dalam diri manusia. Kalau orang lemah, begitu dia berlatih jadi kuat, dia diiringi oleh kesombongan. Jadi kesombongan itu milik orang kuat, satu. Kecuali yang bisa menghilangkan kesombongannya. Nomor dua, milik orang pintar. Begitu pintar, kita sertaannya adalah sombong. Nomor tiga, orang kaya. Orang, begitu kita kaya, kita juga bisa disertai sombong. Nomor empat, orang berkuasa juga bisa sombong. Dan yang paling tidak pernah disangka oleh umat manusia adalah bahwa orang alim itu justru potensi sombongnya sangat tinggi. Begitu dia sudah pakai serban, begitu dia sudah pakai sajadah, begitu dia sholatnya paling rajin. Ini itu serban-serbanan lah ini. Yang biasanya dibeber, dikaya milan bujone. Ya, budi ini serban ini apa-apaan kok. Ibu kena ini ilang digosok waktu. Oke, ya nanti kita selawatan bareng-bareng dengan Sulis, dengan teman-teman dari Kudus ya. Dari Semarang, oke. Oke, supaya tidak terlalu berkepanjangan, saya ingin poin ini, setelah itu ada beberapa poin lagi. Jadi, orang yang lulus menggunakan kekuatannya untuk manfaat sosial, ya, khairuhum, khairun nasi anfa'um linnas, kalau dalam Islam, dia akan mendapatkan kamukten. Tapi kamukten itu juga bisa membuat kita sombong. Rasa mempahlawankan dirinya. Rumongso biso, rumongso ampuh. Mengklaim apa yang sebenarnya bukan jasanya sebagai jasanya. Dan kehilangan disiplin terhadap proporsi atau presisi makom. Maksudnya gini, kalau Anda orang NU, Anda orang Muhammadiyah, Anda orang Ahmadiyah, itu tapi kalau Anda sholat Jumat, itu kan Anda bukan orang NU. Betul enggak? Maksud Anda sholat terus masih NU. Gak ada. Anda boleh komandan kodim, tapi ketika meniduri istri cek komandan kodim. Kau nak ceritain komandan kodim nurone bojone ku gak ono. Nah ini disiplin ini hilang di Indonesia. Apakah kualifikasi ini termasuk dimensi yang akan diawasi oleh Panwaslu atau alam? Tapi mungkin tidak ada di dalam undang-undang. Setiap calon kontestan pemilu selalu mengklaim hasil-hasil pembangunan tertentu sebagai hasil dari partainya. Kan begitu? Termasuk presiden. Loh, jadi waktu kamu sholat tadi kamu Muhammadiyah toh? Artinya kalau Anda itu dipilih melalui sistem partai, begitu Anda duduk di Senayan, Anda tidak orang partai lagi. Anda adalah wakil rakyat. Dan karena hal-hal seperti ini sudah dilanggar habis-habisan, maka yang ada sekarang bukan kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan partai atau parpol. Mudah-mudahan pada suatu hari Panwaslu paling tidak juga memiliki rubrikasi untuk kualifikasi yang seperti ini. Tidak hanya teknis hukum dari undang-undang pemilu saja. Dan saya kira puisi-puisi diisi itu akan bagus banget. Apik banget. Digenginnya enak yuk. Apalagi sistem politik dengan undang-undang yang masih bolong-bolong itu membuat kita melanggar hakikat hidup. Misalnya, kalau ayam itu mau ditaruh di rumah, mau ditaruh di kali, mau ditaruh di gardu, ya dia ayam. Jenisnya ayam. Tapi kalau Anda masih jadi anggota DPR atas nama Partai Ayam, pada saat yang sama Anda sudah pasang gambar menjadi caleg Partai Bebek. Pertanyaannya sederhana, koniku petik ta bebek? Sing jelas. Yo nek pertanyaane nek koniku asu ta kiwe, aku gampang. Nek ini yang saya sebut lagi kan itu. Ayam itu kita muliakan dan dia benar-benar mendapat kemuliaan kalau ayam itu tanpa melewati kesaktian dan tanpa melewati kamufkan. Begitu ayam kita sembelih, kita goreng, kita makan, dia mendapat kemuliaan langsung. Karena dasar ilmunya di sini adalah sistem kemakhlukan yang disusun oleh Allah dan itu tidak bisa dilanggar oleh siapa saja kecuali oleh dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu berhak melanggar aturannya sendiri. Dan kamu jangan marah sama Tuhan. Besok harapku. Gain-gainanku dewe tak batal-batal lo dewe. Besok harapku. Aku kate ngili ponari watu ya besok harapku. Terus mari menukar gobok apa? Itu batunya ponari itu mengandung zat-zat. Lagi gobloknya. Jadi waktu Nabi Musa dulu itu membelah laut. Idrib bi asokal bahar. Atau idrib bi asokal hajar. Pukulkan tongkatmu itu di air laut. Pukulkan tongkatmu itu di atas batu. Kalau ilmuwan datang. Mereka dia pasti akan mengambil tongkat itu untuk dibawa ke laboratorium. Ini ada isi. Ini zat-zat apa yang berkomposisi di tongkat. Goblok. Gak ada hubungannya. Ponari itu gak ada hubungannya sama kesembuhan orang yang berobat. Gak ada hubungannya. Apalagi sama batu, apalagi sama air. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya sama sekali. Jangankan kok ponari. Nabi Musa itu tidak sakti. Nabi-nabi tidak ada yang sakti. Rasul-rasul tidak ada yang sakti. Tapi kan mereka punya mujizat. Iya, mereka punya mujizat itu dipinjemin sama Allah. Kan gitu. Yang punya mujizat itu Allah, yang memiliki kekuatan itu Allah. Tentu rumus kita sejak kecil la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi ketika Nabi Musa membelah laut dret, begitu nyebrang sampai sana iseng bisik ana. Dek, Pak Dek. Jajal sampai ini menen. Segorone sikar tegak. Masih Nabi Musa ini tidak sejak-sejak. Tidak akan terbelah lagi. Karena terbelahnya laut itu tidak oleh tongkat. Tidak oleh Nabi Musa. Tidak oleh nubuah dan risalahnya. Tetapi oleh perkenan Allah pada detik itu tak. Kalau Allah mentakdirkan lagi 2 jam lagi bisa. Tapi kalau Allah bilang sekali ini tak ya sekali ini tak. Jadi ketika ponari datang, Anda harus mulai nyari kira-kira jatahnya ponari berapa bulan. Nah ponari jangan digede-gedein kepalanya, kamu taruh di Metro TV, kamu taruh di, kasihan dia. Dia punya masa depan, kan begitu. Jadi tidak ada hubungannya manusia dengan kesaktian sebenarnya. Jadi kalau Anda mencari kesaktian, sesungguhnya Allah sedang iyalah masa kejauh tak kayak didik tak sili. Tapi sewaktu-waktu saya ambil kembali. Tapi kalau kemuliaan Allah tidak bisa mengambilnya berdasarkan janjinya sendiri. Begitu engkau mulia, maka engkau benar-benar mulia dunia dan akhirat. Nah jadi teman-teman sekalian, yang pertama kekuatan, dan saya tidak tertarik sama kekuatan. Kalau saya dulu ditantang orang waktu saya muda serempetan motor gitu, terus saya nantang gue ya. Lihat. Pak Parani. Kamu lari sekarang. Sebab gak usah berkelahi kita. Sebab kamu mesti kalah. Cepet lari aja. Melayu temen lo. Lari bener. Terus gak usah berkelahi sama saya. Gak usah. Coba kamu lari aja sekarang. Dan karena dia bingung sama kalimat saya itu lari bener deh. Jadi sehebat-hebat dia main silat hanya kalah oleh tipuan kalimat saya. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Oke, jadi teman-teman di sini tidak mencari kekuatan, bahwa kekuatan itu sebenarnya tidak sukar-sukar amat. Yang agak membutuhkan perjuangan itu adalah kamukten atau kemuktian, disiplin bahwa kalau Anda punya kelemahan, Anda jadikan kemaslahatan, Anda punya kekuatan, Anda jadikan kemaslahatan. Miskin atau kaya tetap produksinya kemaslahatan, gitu loh. Terkenal gak terkenal tetap produksinya kemaslahatan. Itu namanya orang yang berhasil mukti. Nah kalau kemuktiannya ini sudah dicapai, maka dia akan masuk ke tingkat ihsan. Kalau dalam Islam, Islam iman ihsan itu ya. Ihsan itu maksudnya gini, kemuliaan itu artinya Anda tidak wajib tapi Anda melakukannya. Di doa ini mulia. Dia tidak punya kewajiban apa-apa terhadap anak muda di kampungnya, tapi dia lakukan itu. Dia keluarkan uang banyak, dia sediakan tempat, dia bergaul sama mereka, mendidik mereka, dan seterusnya. Itu dia bukan kewajibannya. Ini salah satu cara supaya dia mau masuk ke depan nanti. Kamu bisa lihat ya. Jadi itu yang dimaksud Indonesia Mulia kan, yang Mayeran. Artinya teman-teman ini tidak perlu menunggu kuat dulu untuk berbuat mulia. Tidak perlu menunggu jadi anggota DPR dulu untuk berbuat mulia. Kemuliaan adalah ketika Anda tidak berkewajiban, tidak dibayar siapa-siapa, Anda mau melakukannya. Itu namanya mulia. Bayangin kalau orang Indonesia mulia, benar-benar Indonesia yang mulia, itu berarti enteng soal pemilu, enteng soal, enteng banget. Karena Anda sudah menemukan nikmatnya kemuliaan. Kemuliaan ini mohon maaf, kalau di dalam bahasa Arab namanya karomah. Nah kalau kita paralelkan dengan lajur lain yang sifatnya babinia, garisnya dengan Allah, Anda semua dulu sudah saya jelasin, Anda ini semua ditawari ilham oleh Allah. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan ilhamnya Allah itu, kan Anda punya Iwan ini ngomongnya macam-macam, cerdas mengenai sulis tadi itu kan karena ilham dari Allah. Itu gak bisa muncul begitu saja dari otaknya, gak bisa. Itu karena ada pendaran elektromagnetik di atas ubun-ubunnya dan di depan dengkulnya. Ya, oke. Nanti tingkatnya baru ilham. Kalau Anda khusyuk, khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah ta'akkud wa tafaqquh kalau bahasa Arabnya, mohon maaf. Jadi Anda dagang kacang, Anda khusyuk menguasai dunia kacang sampai Anda betul-betul mengerti kacang. Jadi misalnya saya kerja penggemukan sapi. Iya bang, ibu si kumir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, man. Musik kopi. Ya, dia sedang mendengarkan musik, ya. Tidak masalah. Ya, man. Kalau yang gitu Pangeran Gunarso, baru saya cemas. Jadi, tidak apa-apa. Ini menurut cinta itu santai-santai. Kendengar dari apa, tidak masalah. Kalau orang hanya punya kekuatan, langsung dia akan diatasi dengan kekuatan. Gitu kan? Itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dan itu menambah kegembiraan Anda kan? Gitu? Itu tergantung caranya mempawangi. Nah, cara mempawangi tanya Pangeran Gunarso nanti. Khusus ceramah mengenai mawangi hujan, mawangi rojo-rojo, dan gitu kan? Oke. Pastinya saja, ilham, fadilah, ma'unah, karomah. Di atas itu baru kualifikasinya namanya wahyu. Tapi itu untuk kapan-kapan ya. Oke, satu. Nomor dua, setelah kemuliaan. Mbok, sekarang ini ada beliau-beliau para raja, ada Pangeran Gunarso, ada Anda semua, ada demokrasi, ada Panwaslu, ada KPU, ada SBY, ada JK, dan ada Megawati dan JK. Saya kurang setuju dengan Megawati sama JK. Saya setujunya Megawati lagunya suruh. Pasti. Beres Indonesia. Tapi ngomongnya itu anu, kayak orang duduk luruh. Pasti Megawati takon nopo, Sultan jawab opo. Pasti Menang lah, tapi Indonesia justru tidak ada rumusnya kan gitu. Kapoaris, kapopos, kapoaris. Yes, menang jadi kalau mau cepat hancur, ya gitu. Oke, okay, saya terusin. Saya ambil ilmunya teman-teman sekalian. Gini. Kita ambil dulu dari penciptaan kecil-kecilan. Kan di Tuhan itu kan cuma menciptakan tiga makhluk. Dua makhluk. Satu makhluk kemungkinan, satu makhluk kepastian. Yang lahir dari kepastian adalah juga kepastian, yang lahir dari kemungkinan adalah kemungkinan. Jadi kalau malaikat itu makhluk pasti. Ya. Jin dan manusia itu makhluk mungkin. Dia mungkin A, mungkin B. Maka jin dan manusia tidak pernah berhenti untuk berdiskusi, menganalisis, berijtihad dan sebagainya gitu ya. Maka kenduri cinta tetap akan begini. Ini karena apa? Karena kita manusia bukan malaikat. Kalau malaikat tidak perlu diskusi. Ya jelas kok gitu lah. Karena Anda jin, saya manusia lah. Maka terus kita perlu diskusi kan gitu. Aku ifritin nek ngono jeneng. Maksud saya gini, saya cuma ingin mengambil gini. Kita ini kan dulu berabad-abad hidup di dalam sistem yang disebut sekarang monarki dengan raja-raja dan rakyatnya. Itu berabad-abad. Tidak hanya sejak Majapahit. Sejak 5500 sebelum Masehi sudah ada kerajaan di sini. Artinya dibanding pengalaman peradaban kita dengan kerajaan itu ribuan kali lipat waktunya dibanding pengalaman kita dengan republik. Gitu ya. Ini mohon diingat-ingat bahwa ini kita masih OKB loh, ini masih demokrasi baru loh ya. Pengalaman aslinya kita tuh dengan kerajaan. Jadi mari kita kembalikan ke pertanyaan universal dulu sebelum nasional. Siapa yang yakin bahwa demokrasi pasti benar, angkat tangan. Yang yakin 100% bahwa demokrasi itu mesti benar. Angkat tangan. Artinya dia mungkin saja dia salah. Berarti, betul. Tapi juga saya harus tanyakan. Siapa yang berani bilang bahwa raja dan monarki pasti benar? Gak ada juga. Itu bukti bahwa Anda makhluk kemungkinan. Kita selalu punya reserve. Jadi kalau kita menjalankan kerajaan, mari kita terus berdiskusi. Kalau kita sekarang menjalankan republik, demokrasi, parpol, dan pemilu, tetap harus menyediakan ruang diskusi. Jangan lantas. Itulah pendiri cinta. Dan ini baru umur belum 70 tahun loh. Jangan GR. Jangan GR. Ini 70 tahun sudah tidak pernah terbukti kok. Bahwa dia benar loh. Jadi kalau suatu hari ada apa-apa kemudian kita kembali kepada sistem yang bukan demokrasi. Saya tidak mengatakan demokrasi itu jelek. Demokrasi itu bagus. Tapi dia hanya satu jari-jarinya agama dan satu dari jari-jarinya peradaban masa silam. Jangan dipikir masyarakat Mandar misalnya, masyarakat Bugis, masyarakat Sunda, itu kalah demokratis daripada Orde Reformasi. Masyarakat Sunda dulu itu memiliki sistem demokrasi yang luar biasa. Masyarakat Bulukumba, Kajang, ya, itu memiliki demokrasi yang Anda semua kalah. Anda demokrasinya paling sesama manusia, gak peduli sama pohon. Tidak peduli sama angin, tidak peduli sama sungai. Mereka dulu, nenek moyang kita sudah berdemokrasi dengan menjadikan alam ini menjadi subjek dari demokrasi. Saya kira saya sudah pernah cerita di Kenduri Cinta. Misalnya kalau suku Kajang memilih kepala suku itu sama dengan Rasulullah. Rasulullah dulu untuk menentukan masjid Madinah di mana, karena manusia berebut. Di tempat saya aja, di tempat saya aja. Semua bermaksud baik, tapi kan gak bisa diputuskan di mana. Akhirnya Rasulullah mengatakan udah serahkan onta saja. Pokoknya lepas itu satu onta, silakan onta itu kemana. Begitu onta itu duduk di situ masjid. Yes, yes. Akhirnya masjid Nabawi itu adalah tempat berhentinya onta. Cuman yang Anda tidak pernah pikirkan adalah Rasulullah ini jangan dipikir menyerahkan pada onta. Dia itu sedang mengetahui apa fungsi onta. Onta itu kalau berjalan pasti ke sumber air. Maka Rasulullah sebenarnya sedang melakukan satu pemetaan verifikasi ekonomi. Jadi terbangunnya Islam sejak awal itu adalah karena kepercayaan atau trust di bidang ekonomi. Rasulullah itu seorang eksporter, importer, direktur utama konglomerat yang namanya Khadijah Corporation. Saya sama Kiai Kanjeng insya Allah bulan akhir April akan menuju tempat di mana Rasulullah berkantor untuk ekspor-impor pada waktu itu. Ya, di daerah Basra di Syria. Kami akan keliling Timur Tengah bulan April, bulan Juli ke Eropa Timur. Itu semua perniagaan. Indonesia ini juga perintisnya sesungguhnya adalah Serikat Dagang Islam. Jadi berniaga itu penting. Cuma jangan meniagakan sesuatu yang seharusnya tidak diniagakan. Dagang ya dagang kursi, dagang kapur barus, dagang beras itu loh. Gitu loh. Bukan memperdagangkan sesuatu yang seharusnya kita hormati. Kayak beliau ini kan jimat sekarang. Ibaratnya ake ini ake. Loh ake itu gak mungkin Anda bawa masuk ke WC. Ya toh? Itu etika saja, rasa saja, tes saja gitu. Nah orang sekarang sudah tidak bisa membedakan mana intan mana. Karena demokrasi kita tanpa ilmu, tanpa pendidikan yang cukup dan tanpa dibantu oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Nah jadi teman-teman sekalian, saya tidak mengatakan bahwa raja-raja perlu kita hormati. Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi pasti harus kita teruskan. Tapi mari kita belajar kembali. Mbok tanya sama orang Inggris, kenapa sih kok masih kerajaannya kok dihormati? Mbok tanya sama orang Denmark, kenapa sih kok kerajaannya tetap dihormati? Dan diletakkan pada posisi yang proporsional dalam konstitusinya. Itulah yang belum ada di Indonesia. Konstitusinya tidak memiliki kecerdasan antropologis, tidak memiliki kecerdasan kebudayaan dan peradaban untuk meletakkan beliau itu di mana. Akhirnya kita ini makan makanan yang sepol di dalam NKRI ini karena bumbu-bumbu dan bahan-bahan makanan yang dari masa silam kita buang semua karena cara beli kita cara berpikir Belanda. Itu pun Belanda yang datang ke sini bukan kerajaan Belanda, pedagang yang namanya VOC. Company. Gitu loh. Oke ya. Nah, kalau kita kembalikan ke NKRI, dulu sudah kita pernah sebut waktu di Pontianak juga bahwa Indonesia ini berdiri di atas 5 pilar. 1, rakyat. Nomor 2, kaum intelektual. Nomor 3, tentara. Rakyat Indonesia yang menjadi TNI, ABRI, polisi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kekuatan adat. Kekuatan masa silam, kekuatan kebudayaan lokal. Local wisdom, genius. Ya. Nomor 5, kekuatan agama. Selama ini yang memerintah hanya di antara dua, yaitu kaum intelektual dan angkatan bersenjata. Rakyat tidak pernah memerintah, kerajaan tidak pernah diperhatikan, kekuatan agama hanya ditunggangi untuk sewaktu-waktu bikin fatwa. Kalau pasti pernah. Fatwanya juga aneh. Fatwa tentang tai sapi tidak berfatwa tentang sapi. Kan begitu. Berfatwa tentang bau kentut tapi tidak berfatwa tentang apa yang dimakan oleh si pengentut. Berfatwa tentang golput tidak berfatwa tentang pemilu. Tidak berfatwa tentang pemilu apalagi berfatwa tentang demokrasi. Mestinya berfatwa dulu mengenai NKRI, Republik, baru berfatwa tentang demokrasi, baru berfatwa tentang pemilu, baru ada produk golput. Ini gak moro-moro. Gitu loh. Jadi memang agama hanya ditunggangi. Dan yang ditunggangi memang enak. Jadi yang gak terasa. Oh ditunggangi kok. Oh so melok-melok sulis. Soal tunggang-menunggangi memang kita ahli. Gitu loh. Oke. Jadi kita membiarkan pada malam hari ini setiap orang memproses untuk menghitung kembali kenapa sih kok batu itu kalau dicari-cari kok terus jebol ada emasnya? Memang ada bedanya toh emas sama batu biasa. Demokrasi dan egalitarianisme tidak mau mengenal itu. Tapi jangan lupa, kita harus punya dimensi lain untuk mengenal itu. Ya memang semua orang sama. Memang semua sama. Tapi ya beda dong Iwan sama Pangeran Gunarso. Memang sama, tapi ya seje sesitok, soge sesitok ya. Ya, semuanya itu. Nak nang warung ya. Utang. Ya memang sama, tapi tidak sama. Nah, tidak sama ini yang tidak dikenal oleh. Ya karena demokrasi kita sendiri yang dia perawan dan janda yang tidak ditemenin oleh ilmu-ilmu lain dan pemahaman lain. Oke, sekarang puncaknya, saya ingin, mohon maaf ini, saya, karena tadi sudah Jawa, sudah nasionalis, nasional, ilmu-ilmu modern, sekarang saya akan ke Al-Quran. Siap. Raja itu bahasa Arabnya Malik. Kalau kerajaan, Muluk. Dan Allah itu Maharaja. Al-Malik. Malikul Mulki bahkan. Dia rajanya raja. Kalau main legitimasi-legitimasian kan menang raja. Iya kan? Lur Tuhan aja raja kok. Terus orang mengatakan, tapi hanya Tuhan yang berhak menjadi raja. Iya, tetapi Tuhan menciptakan umatnya, hambanya berdasarkan dirinya. Jadi ketika Israel disuruh membuat model mengenai ciptaan manusia, disuruh bikin simulasi, tanya sama Tuhan, terus bagaimana ini manusia? Ya kayak saya lah, kata Tuhan gitu. Akhirnya Jibril bikin apa? Israel bikin itu. Manekin terus jadilah Iwan itu. Nah, teman-teman sekalian, siapakah raja kalau menurut Tuhan di dalam Islam? Raja adalah orang yang ada dua sifat. Alimul ghaibi wa syahadah, satu. Nomor dua, ar-Rahman ar-Rahim. Jadi raja adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk barang-barang gaib. Itu pun tidak hanya berpikir. Kalau begitu namanya ijtihad dan tafakur. Ini tidak hanya itu, ngelakoni nak jarus jawa nih. Tanya sama Pangeran Gunarso, bedanya ruang di sini sama di situ di Keraton Pakubuwono itu apa? Kuanku di kunuan, mereka ngedelan ya. Itu rohani, itu dalam bahasa Arab disebut wasyahadah. Dia merasakan sendiri kegaiban itu. Gaib itu apa sih mas? Gaib itu jangan di, jangan ya, gaib itu. Mas, saya ingin MS jelaskan. Mengenai kok bisa mendulin di sini kan ya bukan macam jelaskan nggak bisa kan nggak bisa kan itu namanya gaib gelombang gelombang itu yang bagaimana aja nggak bisa jadi naik orang besok jorok mesin sebuah otentik bahwa sudah ada 6 bupati sampai hari ini yang berani secara resmi menolak kehadiran presiden ke daerahnya. Dan presiden tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bereaksi apa-apa. Loh, kalau presiden bisa tidak diterima di sebuah daerah, terus langel ini caranya. Iya, itu bagaimana? Pantas saya mengurusi pasar turi Surabaya itu tidak pernah jadi. Karena kalau saya naikkan gubernur ke gubernur, dia bilang itu urusan wali kota. Kalau saya naikin ke Depdagri, dia bilang itu sudah urusan lokal, ada otonomi daerah. Saya bilang ke presiden, ya masa urusan wali kota mati aja ditanyakan ke saya. Loh, ini negaranya mana ini? Oh ternyata ada negara Surabaya. Yang berkuasa adalah wali kota Surabaya dan dia karena PDIP dia bisa tidak taat kepada presiden yang demokrat. Kan begitu teman sekalian. Loh, padahal kita kembali ke yang tadi, kalau sudah jadi wali kota apakah kamu masih PDIP? Kalau kamu sudah jadi presiden apakah kamu masih demokrat? Tidak. Nah ini kalau gak ada aturannya piye mas? Bagaimana dong? Itulah gunanya insya Allah kenduri cinta, kita menyehatkan diri kembali. Cuman saya tidak mengecam, saya tidak benci, di sini tidak boleh ada kebencian. Larangannya di sini cuma satu, kebencian. Cuma satu itu dulu larangannya. Kalau lainnya boleh, memperkosa boleh. Ya cuman tidak dilarang untuk ngantemi yang memperkosa, cuma gitu ya. Jadi maling gak apa-apa, copet orang gak apa-apa. Cuman yang kecekel diantemi wong, ya gak ada larangan yang gitu. Enggak ya. Gak usah padahal, ya ya apa. Gak mau nyopet gak dilarang, ngantemi dilarang, aja nah copet ya. Itu juga harus kita pikirkan kembali ke mas gitu-gitu, termasuk kekerasan. Sekarang itu anak sekolah diginiin dikit kekerasan, terus lapor ke Komnas. Anak dicewer kekerasan, dipares di luar, di bawah terik matahari kekerasan. Tapi teori tentang kekerasan harus kita diskusikan kembali lah. Kalau gitu tuh kekerasan terus dadi opo rek arek. Aku biyen disambel, iki ayahku sabuk pedot dadi telu. Jeliat. Tapi itu yang membuat saya Enggak, maksud saya kekerasan itu harus kita benahi kembali. Kan lebih baik saya pukul toh daripada saya hina bapakmu. Betul enggak, Mas? Bapakmu jenis siapa? Bapaknya nama siapa? Sofan. Ya pun apa Sofan? Manjana Sofan ya si Opar ini. Anda merasa terhina kan? Mending Anda pukul-pukulan sama saya daripada saya hina bapak Anda. Atau ini fotonya bapakmu tak itu-itu. Loh, ini kertas kok. Jadi kekerasan itu tidak pada fisik, tidak pada rohani. Rumusnya bukan itu. Kalau kekerasan itu memukul orang, tinju tidak boleh dong. Sliding tackle tidak boleh dong. Kekerasan itu apa saja yang melukai hati manusia. Kalau saya begitu. Apakah itu berupa memukul, berupa meludahi, berupa apa saja. Pokoknya kalau melukai nurani manusia itulah kekerasan. Apa itu keputusan presiden yang salah, polisi-polisi yang tidak menguntungkan rakyat, itu semua bagi saya kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan ini kekerasan. Lah suwe-suwe KPK gak ada kamera deh, kamar-kamar kekerasan gitu, Komnas HAM gitu. Bujunya dikena kekerasan ini. Cuk. Wih, kekerasan ini. Buktinya apa? Aduh. Ini kekerasan gak apa. Oke, sorry ya, saya tambahin dikit soal kekerasan. Teman-teman sekalian, saya minta sekarang kita kembali ke sini, setelah itu kita diskusi lagi sebuah lagu. Saya boleh enggak sebelum ada lagu yang bisa dinyanyikan bareng? Ini masih Maulid Nabi. Masih Maulid Nabi. Maulid Nabi itu mengulang tahun ini Kanjeng Nabi. Di Indonesia itu ada tradisi yang luar biasa kalau kita ulang tahun pakai selawatan. Jadi ulang tahun dengan cara mengulang tahun ini Kanjeng Nabi kan asyik gitu. Atau gini, untuk Rasulullah kita nyanyikan bersama Happy Birthday. Loh ya apa itu ya? Untuk Rasulullah kita bayangkan berdiri sini terus kita panjang umur. Tidak ada humor seperti itu dari negara-negara lain kepada Rasulullah, hanya dari Indonesia yang berani gitu-gitu. Tuhan aja diam kok, orang sama orang Madura Tuhan aja digituin. Gak apa-apa, tambah di sini. Orang Madura itu sangat berani sebagai pelaut, tapi sangat takut kalau soal angkasa. Jadi ketika dia jadi menwa di sebuah kampus, antara lain di kursus terjun payung, mampus dari madu, aduh. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau saya selamat sampai di bumi saya beli betik, saya sembelih ayam. Terus dia lah menengah di telur. Begitu, Parisan, maju, jalan. Terus, makin gemetar dia, wedus. Naik, terkening bawahnya naik. Saya sembelih kambing kalau selamat. Begitu naik pesawat. Sapi ya Allah, sapi. Jadi pokoknya Tuhan dijanjiin dibeli sembilan sapi asal menyelamatkan dia. Pokoknya begitu lihat sapi. Akhirnya sama komandannya disorong terjun sekarang. sudah hampir pingsan, tapi alhamdulillah masih bisa nyopot talinya dan layung berkembang, dia selamat sampai di bumi. Mesam dicopot, mengkerik, meskipun saya gak sembelih sapi, mau apa kamu? Jam berapa sampai gak tahu nih sekarang? Jam 12. Request, tadi ada yang request, mau request Pak Maulaya Ahmad Yahabibi. Oh tadi kan ada lagu untuk Cak Nun. Mau dengar? Yahabibi. Yahabibinya kalau bulan depan ada lagi, terus mau boy Yahabibi. Ada ya. Sekarang yang buat Cak Nun. Lagunya ini, kalau tadi Cak Nun bilang ini forum yang tidak dianggap, kira-kira lagunya mau menuju ke arah sana. Maksudnya kalau misalkan kita ini tidak dianggap, ya biarkan kita sendiri gitu, tinggalkanlah kita sendiri. Lagunya judulnya Downy. Cocok ya. Downy, tinggalkan aku sendiri, biarkan aku sendiri. Maksudnya tinggalkan, biarkan aku bercinta dengan kekasih. Biarkan aku mengungkapkan rinduku yang membara. Oh, Mas Wali Ale, kalau memang kamu gak mau bersama denganku untuk memuji kekasihku, ya jangan kau usik aku gitu. Jangan kau usik aku dan tinggalkan aku sendiri. Tapi kekasihku itu tentu kan buat Cak Nun, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rakyat-rakyat yang lemah, rakyat-rakyat yang miskin, papa yang merasa terpinggirkan. Betul ya Cak Nun? Betul. Makanya jadi pas banget lagunya emang Downy. Terus mau tak rapi teman-teman.